وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian kaum muslimin barakallahu fikum, kita melanjutkan risalah tentang sifat-sifat al-khawarijul ghulat, sifat-sifat para khawarij, para ekstremis, teroris, yang mana telah disebutkan kemarin hadis Muslim, hadis sahih Muslim nomor 2452. Wa indal Bukhari min hadisi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan di sahih Bukhari, wa indal Bukhari, dan hadis di dalam sahih Bukhari min hadisi Aliin, dari hadisnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Rasulullah, bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, kata beliau, Sayakhruju qaumun fi akhiriz zamani, sayakhruju, akan muncul qaumun, suatu kaum, fi akhiriz zamani, di akhir zaman akan keluar suatu kaum di akhir zaman. Di situ ada angka nomor 1. Wa hadza fihi annal khawarija lam yanqati'u. Di situ ada angka nomor 1, dan di bagian garis paling bawah di situ ada keterangan. Hadza fihi, ini di dalam hadis ini menunjukkan annal khawarija lan yang qati'u, bahwa kelompok khawarij itu tidak akan putus, terus akan bermunculan, bal yastamirun, bahkan yastamirun, terus menerus, ila qiyamis sa'ah, terus menerus muncul sampai hari kiamat. Qiyamis sa'ah, sampai terjadinya kiamat. Nah, dalam hadis Abu Dawud, hatta yakhrujad dajjal fi baqiyatihim. Dalam riwayat Abu Dawud, sampai keluarnya dajjal di akhir kelompok mereka. Nah, jadi munculnya Khawarij sejarah lama. Dari mulai munculnya Dil Khwaisirah, munculnya di zaman Ali, munculnya ini sampai munculnya Dajjal. Jadi sejarah Khawarij sejarah yang panjang, sehingga pada hari ini pun masih muncul. Sehingga membicarakan Khawarij dan sifat-sifatnya hal yang sangat penting, agar kita bisa membedakan antara Khawarij dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara Khawarij dan Salafiyun, agar tidak bisa seorang itu salah dalam memahami sifat ini. Pahami dengan baik sifat mereka. Lalu setelah itu kata beliau, kaum tersebut punya sifat-sifat. Yang pertama, ahdasul asnan. Ahdas artinya muda, jamak dari hadath. Al-hadath, al-asnan, asnan jamak dari sinnun. Asnan berarti sangat muda belia. Jadi umurnya muda belia, anak-anak muda belia. Sufahaul ahlam, sufaha jamak dari sefih, dungu, bodoh. Al-ahlam jamak dari hilm, yani al-aql, bodoh akalnya. Bahasa kita dangkal, apa namanya, daya pemahamannya, ya, dangkal pemahamannya. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Sifat berikutnya, yaqulun, mereka berkata. Yaqulun, mereka berkata, min khairi qaulil bariyah, dari sebaik-baik ucapan makhluk. Maksudnya kata Ibnu Hajar, Al-Qur'an. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka mengatakan dari sebaik-baik ucapan makhluk, yakni Al-Qur'an. Jadi mereka Khawarij punya sifat berbicaranya dengan Qur'an. Tayyib. Yujawiz la yujawizu imanuhum hanajirahum. La yujawizu, tidaklah melewati imannya mereka, hanajirahum, hanya di hanajir, tenggorokan. Tidaklah melewati imannya mereka hanya di tenggorokan, tidak sampai ke hati, ucapan tidak masuk ke hati. La yujawiz, tidaklah melewati iman mereka hanya di hanajir. Hanajir jamak dari hanjar, khulqum, kerongkongan yang untuk bernafas, khulqum. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minaromia. Yamrukun, yamrukun, maraq al-muruq, al-maraq atau al-muruq, artinya keluar dengan cepat. Jadi sesuatu yang meleset dengan cepat dalam bahasa Arab namanya yamrukun. Mereka orang-orang yang keluar minad-din, dari agama al-Islam. Kama yamruku as-sahmu minaromiyah, sebagaimana melesipnya, melesip, lari dengan cepat, as-sahmu busur panah, as-sahm busur panah. Aminar romiyah dari sasarannya, romiyah yang dibidik, buruannya kalau antum bidik buruan. Taib, sebagaimana melesipnya busur panah dari sasarannya, sasaran panahnya, barakallah fik. Kalau yang dibidik adalah binatang, busur panah ini masuk ke binatang tersebut, lepas dari buruannya, berarti kekuatan panahnya sangat kencang. Iya. Sebagaimana demikian pula khawarij, keluar dari Islam, keluar dari ketaatan, seperti itu cepatnya. Lalu kata beliau, fa'ainama lakitumuhum, fa'ainama maka dimanapun lakitumuhum, kalian bertemu dengan mereka, faqtuluhum, perangi mereka, perangi mereka. Nabi memerintahkan memerangi mereka. Beliau penguasa menyuruh para sahabat, kalau ketemu mereka nanti perangi. Ali bin Abi Thalib pun memerangi atas dasar ini. Sebagai Amirul Mukminin, ketika muncul Khawarij, perangi. Dan para sahabat pun berperang bersama beliau, Ali bin Abi Thalib. Fa inna fi qatlihim ajra, fa inna maka sesungguhnya di dalam memerangi mereka ajra, pahala, liman qatalahum yaumal qiyamah, bagi orang yang memerangi mereka, pahala di hari kiamat. Bagi orang yang memerangi mereka ada pahala di hari kiamat. Ketika Ali memerangi Khawarij di Sungai Nahrawan, maka dia pastikan ini Khawarij atau bukan. Karena Nabi SAW pernah mengkhabarkan bahwa Khawarij itu punya tanda-tanda di jasadnya, di lengannya ada daging yang tumbuh sebesar payudara wanita yang bisa bergerak-gerak. Ketika pasukan Khawarij sudah bergelimpangan, maka dicari. Ali mengatakan kepada para kaum muslimin, iltamisu al-muhaddaj, cari oleh kalian di antara mereka bangkai-bangkai mereka yang ada di lengannya, al-abad, lengan. Kana fiyadihi mislu sayyid sadyil mar'ah, di tangannya atau lengannya ada daging seperti payudara wanita besar yang bergerak-gerak. Setelah ini kaum muslimin mencari-cari bangkai-bangkai mereka, lapor kepada Ali, saya tidak dapatkan. Iltamisu makazabtu makuzibtu, cari, saya tidak berdusta, karena Nabi telah mengkhabarkan tandanya. Dan saya tidak pernah didustai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah tidak pernah berdusta kepada saya. Cari. Mereka pun mencari-cari. Ada bangkai di tepi Sungai Nahrawan, ternyata didapati. Ali pun bertakbir, Allahu Akbar, shadaqa Rasulullah. Betul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Ali radhiyallahu anhu sujud. Sujud. Artinya pedang yang telah dihunus kepada mereka orang-orang yang menampakkan Islam, ternyata Khawarij yang Nabi menyuruh untuk diperangi. Benar. Begitulah pedangnya Ali, betul memerangi Khawarij. Maka ma'asyiral muslimin, maka pada hari ini penguasa kaum muslimin menghadapi PR Khawarij. Maka kita seorang muslim yang mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti pemahaman para salafus saleh, harus ikut membantu penguasa. Kalau mereka tidak menyuruh memerangi dengan pedang, dengan senjata, kita bisa membantu mereka dengan mendakwahkan tauhid, menerangkan sifat Khawarij, dan berusaha membantu mereka, para penguasa, agar fitnah ini tidak semakin merata di negeri-negeri kaum muslimin. Wafi warawa, itu hadis Bukhari nomor 6931. Warawa al-imamu Ahmad, dan telah meriwayatkan al-imam Ahmad fi musnadihi, di dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad, dengan nomor 2356. An Abi Tufail radhiyallahu anhu qala, dari Abu Tufail semoga Allah meridhoinya berkata, ana rajulan wulida lahu hulam ala ahdi Rasulillah, bahwasanya ada seorang yang diberi anak oleh Allah, hulamun, anak laki-laki. Seorang diberi anak oleh Allah, anak laki-laki, ala ahdi Rasulillah, pada masa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atan nabiyya, maka beliau pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diberi oleh Allah rezeki anak, kemudian dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi basharati wajhihi, dia pun memegang kulit wajahnya. Kulit wajah anak ini dipegang. Basharah, kulit. Kulit bagian luar namanya basharah. Beliau memegang, sallallahu alaihi wasallam memegang kulit wajah anak kecil ini. Dipegang wajah. Wada'alahu bil barakah, dan mendoakan barokah. Barokallah fiik, barokallah fiik, itu diantara doa, mendoakan barokah. Barokallah fiik. Qala, kemudian dikatakan oleh Abu Tufail, fanabatat sya'ratun fi jabhatihi kahai'atil qaus. Fanabatat, maka tumbuh. Nabatat itu tumbuh. Sya'ratun, rambut, tumbuh rambut di jabhati, jabahnya, jidatnya. Kahai'atil qaus, seperti qaus, qaus itu busur panah. Wasyabbal hulam, kata Butufel, wasyabbal hulam, dan anak kecil ini syabba, menjadi anak muda. Ini cerita panjang, tidak mungkin disentuh langsung gede, enggak. Maksudnya setelah dia dewasa-dewasa jadi anak muda. Ini kisah jadi pendek, tidak disebutkan gimana perjalanannya. Al-muhim wasabbal hulam, anak kecil ini pun syabba, menjadi anak muda. Yang tadinya waktu kecil dibawa ke hadapan beliau, didoakan barokah. Syabbal hulam, anak kecil ini menjadi anak muda. Baik. Lihat. Falamma kana zamanul khawarij ahabbahu. Lihat. Maka setelah muncul pada zaman khawarij, kana ahabbahu, anak ini mencintai khawarij. Nah, anak muda ini mencintai kelompok apa? Khawarij. Lihat, anak muda ini yang tadi waktu kecil dipegang kulit wajahnya, lalu keluar tumbuh rambutnya, lalu didoakan barokah, setelah berkembang jadi anak muda, ketika muncul Khawarij, ahabbahu, dia mencintai kelompok Khawarij. Itu anak muda, senang yang berbau apa? Kematian. Kata Imam Samudra, ya, berbau apa? Kematian. Anak muda. Itu kata Imam Samudra ya. Taib, lihat footnote nomor 1. Di bawah garis itu ada angka nomor 1. Kata Bu, aksaru man yattabi'ul khawarij, kebanyakan orang yang mengikuti khawarij. Aksaru, kebanyakan, man yattabi'ul khawarij, orang yang mengikuti kelompok-kelompok khawarij. Wayakhtarru bisubuhatihim, wayakhtarru, dan tertipu. Tertipu bisubuhatihim, dengan subhat-subhat mereka. Subhat artinya kebatilan, tapi dinampakkan kebenaran. Nampaknya benar, tapi itu batil. Subhat. Hum sihorusin, mereka masih kecil usianya, umurnya. Masih muda umurnya. Bahadal hulamu, maka anak kecil ini, qad da'alahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'azalik, walaupun demikian, walaupun demikian, ahabbal khawarija, ternyata dia mencintai kelompok khawarij, kelompok yang berbau apa tadi? Senang yang bau mati-matian, senang yang berbau kematian. Kata Imam Samudra. Barakallahu fikum. Karena anak muda, semangatnya lagi membara. Yang membara kepada syahwat, ya membara kepada syahwat. Syahwat. Yang membara kepada agama, digiring masuk khawarij. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalau tidak masuk jebakan syahwat, masuk jebakan apa? Syubhat. Ini anak muda paling mudah disulut. Iya, masih muda. Betul apa tidak? Mumpung muda, kata mereka, yang demam syahwat, mumpung muda, gampang kalau sudah tua tobat. Allah musta. Keliru. Umur tidak tahu sampai tua apa ada. Kembali kepada pelajaran. Fasaqatat sya'ratu an jabhatihi. Begitu anak muda ini condong cinta kepada kelompok khawarij, saqatat sya'rah, rambutnya rontok. Rambut yang di jabahnya tadi, di bagian wajahnya tadi, rontok. Laki-laki kalau punya jab, apa namanya, jenggot yang lebat, jamban yang banyak, itu nampak laki-laki yang apa? Ya lelaki. Laki-laki yang lelaki, tumbuh rambutnya sini. Laki-laki, benar-benar laki-laki. Ya. Tapi anak muda ini sakotot syakroh, rambutnya rontok. Fa'akhoda abuhu, kata Abu Tufail. Fa'akhoda abuhu, maka bapaknya, bapaknya anak ini memegang. Waqoyyadahu, mengikat, diikat. Fahabasahu, dan ditahan. Tidak dilepas, bebas bergaul dengan orang-orang khawarij. Dipegang, diikat, ditahan. Itu orang tua yang baik. Nampak anak mau nakal, pegang. Jangan malah dikasih kendaraan, dikasih HP, tambah jauh. melalang buana ke dunia maya, hilang sudah. Pegang, arahkan, ikat dengan kebaikan. Orang tua yang baik, pegang, ikat, tahan. Jangan ikut khawarij. Jangan ikut khawarij. Ini orang tua yang baik. Ini orang tua yang benar. Tidak membiarkan anaknya ikut-ikutan kelompok yang nyempal. Bukan hanya khawarij, Syiah. Apalagi Syiah. Ada kawin mut'ah, kawin seminggu, kawin kontrak. Wah, anak muda paling seneng. Bisa itu? Bisa. Kalau masuk Syiah. Kawin seminggu bubar, ganti lagi pasangan. Kawin seminggu lagi bubar, seminggu lagi. Bisa mencicipi sekian banyak wanita. Dengan dalih agama, kawin mut'ah, Syiah. Rusak agamanya, rusak akhlaknya. Anak muda paling seneng yang berbau apa ini? Syahwat. Kalau ini syahwat, Syiah. Kalau khawarij berbau apa ini? Matian. Dimingi-mingi kalau kamu mati syahid, disambut 72 bidadari surga. Oh iya tuh, iya. Hanya anak muda memasang bom di perutnya, masuk ke Masjid Nabawi, ingin meledakkan Masjid Nabawi. Nauzubillah min dzalik. Itu Masjid Nabawi. Maka jangan heran gereja pun jadi apa? Sasaran. Karena orang bodoh tidak mengerti mana kafir yang boleh diperangi, mana yang tidak boleh diperangi. Sufahaul ahlam. Selanjutnya, kenapa bapaknya menahan, mengikat anaknya ini? Makhafatan an yalhaqa bihim. Karena dia takut. Makhafatan karena takut, khawatir. Ayal haqobihim akan bertemu dengan kelompok khawarij. Qala fadakhalna alaihi wa wa'adhanahu wa qulna lahu fima naqul. Abu Tufail berkata, maka kami masuk kepada orang tuanya dan kami menasehatinya. Wa qulna lahu, dan kami katakan kepada dia, fi mana qul, alam tara, tidaklah kamu lihat, anna barakata da'wati rasul, bahwasanya barakata da'wati rasulillah, bahwasanya barakah doanya rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qad waqa'at an jabhatik. Bukankah doa, barokah doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh benar-benar telah terjadi, telah terjatuh, yakni telah hilang apa namanya tadi, dari jabhahnya, rambut yang tumbuh di jabhahnya. Hatta fama zilna bihi hatta roja' an ra'yihim. Maka famazilna, terus menerus kami menasehati dia, mengingatkan dia, bukankah kamu dulu didoakan barokah sehingga tumbuh bulu-bulu di wajahmu berkat barokah doanya Rasul SAW. Setelah kamu ikut khawarij, rambutnya rontok. Ingat itu barokah doanya Nabi. Terus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Hatta roja'a an ra'yihim, sehingga anak ini, anak muda ini rujuk kembali. Dengan ucapan ahlu sunnah, meninggalkan pendapat khawarij. Faradallahu alaihi sya'rah, maka raddallahu, Allah kembalikan kepada anak muda ini asy'rah, bulu-bulu rambut yang ada, bulu yang ada di wajahnya, di jabhahnya. Bada fi jabhatihi watab, Allah kembalikan bulu-bulu jabhahnya setelah itu. Wa wataba, dan kemudian dia pun bertobat. Bertobat dari pemahaman Khawarij. Qala al-Haytami, qala al-Haysami rahimahullah fi majma'iz zawaid wa fihi Ali ibn Zaid ibn Jad'an wa fihi da'fun wa qad wathaqa wa baqiyatu rijalihi rijalus sahih. Kata Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah dalam kitabnya Majmu'uz Zawaid, di dalamnya ada seorang bernama Ali bin Zaid ibn Jad'an wa fihi da'f, padanya ada kelemahan namun sungguh telah dikuatkan, disiqahkan. Dan rijal pembawa riwayat ini, rijalnya adalah orang-orang yang sahih. Barakallah. Itulah tiga hadis yang disebutkan oleh mu'alif tentang sifat khawarij. Nah sekarang kita rinci sifat-sifat mereka. Akan disebutkan dalam risalah ini kurang lebih ada 58 sifat. Akan disebutkan ada 58 sifat. Baik. Maka karena banyak 58, kita bacakan satu persatu. Sifatuhum, sifat-sifat mereka. As-sifatul ula, sifat yang pertama. Annahum, bahwasanya mereka ahdasul asnan. Ahdasul asnan artinya apa? Ahdas jamak dari hadas, asnan jamak dari asin. Maksudnya kata Ibnu Hajar, annahum syabun. Kata Ibnu Hajar, hadasul asnan maknanya adalah, kata Ibnu Hajar, annahum syabun. Mereka itu anak-anak muda belia. Anak-anak muda. Berdasarkan hadis Bukhari nomor 5057. Hadis Bukhari 5057. Hadis dari Ali bin Abi Thalib. Itulah khawarij, banyak bermunculan dari anak-anak yang masih muda belia. Kak Antum, sebagai anak muda, belajarlah dengan ahlus sunnah. Jangan asal belajar, karena masa muda, masa-masa yang banyak dimanfaatkan oleh setiap kelompok. Coba Antum lihat, kelompok-kelompok apapun yang diincar pasti anak muda. Pang, anak muda apa orang tua? Pang itu. Apalagi anak-anak muda jadi sasaran untuk, termasuk ini khawarij. Maka lembaga-lembaga pendidikan, tolong jangan diambil gambarnya. Shh, hapus. Tolong jangan diambil gambar. Hapus. La yajuz. Asyadul adab yaumal qiyamah. Sawirunya ibadah. Yang paling berat azabnya di hari kiamat, orang yang mengambil gambar, membuat gambar makhluk bernyawa. Latah, jangan. Sudah dihapus. Sudah, bisa kalah. Barakallahu fik. Bisa kalah ya. Sebab nah Yesus, asyadul adab yaumal qiyam, yang sangat dahsyat adabnya pada hari kiamat, al-musawirun, penggambar makhluk bernyawa. Kecuali darurat, KTP, SIM, paspor, surat nikah. Darurat, gak mungkin KTP dan ada gambarnya kamu. Harus foto. Barakallah. Adapun hanya untuk nostalgia, kenang-kenangan, hapus. Layan fa. Tidak ada manfaat. Tanpa digambar, malaikat menyaksikan kita. Tanpa digambar, malaikat di langit menyaksikan. Allah Rabbul Alamin menyaksikan. Kenapa mesti melanggar syariat Allah? Taqillah, takwalah kepada Allah. Barakallahu. Apa? As-sifatu as-saniyatu. Sifat yang kedua. Apa tadi yang pertama? Mereka itu muda-muda, muda belia. Makanya kata Imam Nawawi, anak muda itu belum mapan cara berpikirnya dengan baik. Masih muda. Al-barakatul ilm ma'akabirikum. Barokahnya ilmu dengan akabir, orang-orang yang tua, umurnya tua, ilmunya yang sudah beruban, sudah tua. Ya, ya masih muda-muda kadang mengedepankan apa? Kemudaan. Al-barokah ilmu ma'akabir. Barokahnya ilmu dengan orang-orang kibar, para masyayikh kibar yang sudah mapan umurnya, mapan ilmunya, mapan pengalamannya. Ingat itu. Al-barokah ma'akabiriku. As-sifatu saniyatu, sifat yang kedua. Sufahaul ahlam. Sufaha jamak dari safih, bodoh. Al-ahlam jamak dari hilm. Hilm, kata Ibnu Hajar, wal murad bihi al-aqlu. Kata Ibnu Hajar, ai yang dimaksud anna uqulahum radiah. Bahwa akal-akal mereka itu rendah. Rendahan cara berpikirnya, rendah. Tidak faqih. Bukan faqih. Akalnya itu safih, bodoh. Bagaimana tidak bodoh? Pada zaman Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, datang orang dari Irak menemui Ibnu Abbas. Ketika itu sedang haji. Apa hukumnya orang ihram, sudah pakai pakaian ihram, membunuh lalat? Orang ihram membunuh apa? Lalat. Boleh apa enggak? Ditanya oleh Ibnu Abbas, kamu dari mana? Saya dari Irak. Wah, Irak itu markasnya Khawarij. Sungguh aneh. Mereka bertanya tentang hukum darah ba'udah, nyamuk. Nyamuk kalau salah, ba'udah. Tetapi mereka tidak takut membunuh darah, mengalirkan darahnya siapa? Rasul, yakni membunuh kaum muslimin. Khawarij. Aneh kan cara berpikirnya. Bertanya tentang hukum membunuh lalat, apa sih, nyamuk, ba'udah. Tapi mereka tidak bertanya ketika hendak membunuh manusia. Ajib. Cara berpikir yang safih. Lebih aneh lagi, di kampung Harura ini mereka berkumpul, punya manhaj, punya pemahaman fikih, bahwa wanita-wanita yang haid mereka tetap menegakkan sholat, menegakkan saum Ramadan walaupun haid. Kenapa? Kalau tidak puasa maka berbuat dosa besar. Wa man lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun. Kenapa enggak puasa? Enggak sholat wahai wanita. Wanita wajib bagi kalian puasa, sholat. Kok enggak sholat? Akhirnya mereka memberi fatwa yang aneh. Wanita haid, nifas tetap puasa, tetap sholat. Datanglah kepada Aisyah seorang wanita. Apakah kita disuruh mengqadha sholat? Kata Aisyah, aharuriyatun anti. Apakah kamu wahai akhwat wanita pengikut kelompok apa? Harura Khawarij. Kok punya pemahaman disuruh mengqadha sholat? kunna nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalat. Kita wanita di zaman Nabi hanya disuruh mengqada puasa, tidak disuruh mengqada salat. Orang haid boleh tidak salat, boleh tidak puasa. Adapun kalau tidak puasa, mengqada setelah tidak haid. Barakallahu fik. Gitulah fikih mereka, keluar dari fikihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufahaul ahl, bodoh. Taib min hadis, ini hadis Bukhari nomor 5057, hadis min hadis Ali bin Abi Thalib, hadis dari Ali bin Abi Thalib. Sifat yang ketiga, annahum, as-sifatu salisatu, sifat yang ketiga, annahum yaqulun, bahwa mereka berkata, min khairi qaulil bariyah, dari sebaik-baik ucapan makhluk. Maksudnya adalah, kata Ibnu Hajar, al-murad al-Quran. Mereka mengucapkan ucapan sebaik-baik makhluk, yaitu al-Quran, kata Ibnu Hajar. Berkata pula Ibnu Hajar, al-qaulul hasan fi dhahir wa batinhu ala khilafi dhalik. Berucap yang baik secara dhahir, namun menyelisihi secara batin. Dhahirnya baik, batinnya jelek. Itu makna yang kedua. Seperti ucapan, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Ucapan yang baik, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah, bagus. Tetapi yang dimaksud adalah membunuh Ali bin Abi Thalib dan orang yang bersamanya. Makanya ketika mereka mengatakan kalimat ini, kata Ali, kalimatu haq yuradu bihil batil. Kalimat yang benar, tapi yang dimaukan kebatilan. Memerangi kaum muslim. Begitu mereka mengatakan kalimat ini, maka Ali mengatakan kepada kaum, Hud mushaf, ambil mushaf, ambil mushaf. Lalu mushaf dihadapkan, Kul ya mushaf, wahai mushaf, berbicaralah kamu. Mushaf suruh bicara. Kata mereka, wamal mushaf illal warok, mushaf itu lembaran kertas dan tinta, bagaimana bisa bicara? Paham maksudnya? Paham apa dia maksudnya? Berhukum dengan hukum Allah, dengan Al-Quran. Khud Quran, silahkan ambil Quran, suruh bicara Quran, bisa? Mesti ada yang membaca. Allah musta'an. Jadi Ali itu cerdas. Khud, ambil Quran. Lalu mushafnya disuruh, kul ya mushaf, kul wahai mushaf, bicara kamu. Mereka tercengang. Wamal mushaf ilal warok, mushaf itu hanya lembaran kertas, bagaimana bisa bicara? Kalau begitu pakai siapa? Dengan manusia. Manusia bicara Al-Quran, membaca Al-Quran, dan itu hukumnya Allah. Aneh cara berpikirnya Khawarij. Barakallahu fik. Makanya saya katakan, orang Khawarij zaman sekarang, kalau mereka mau jujur, ketika mencetak buku yang dijual, mesti ada undang-undang. Ada di bagian depan, buku dilindungi oleh undang-undang. Apa tidak? Tidak, tidak halal bagi seorang muslim mengambil hak saudaranya tanpa hak. Mengkopi maksudnya, tanpa hak, tanpa benar, minta izin dulu kepada penerbitnya. Lalu pakai undang-undang siapa? Undang-undang penerbitan. Undang-undang yang siapa yang buat? Manusia. Antum tidak jujur. Barakallahu fik. Menunjukkan syafih, sufahaul ahlam. Bikin herbal, bikin ada undang-undangnya enggak? ada label halalnya. Siapa yang mengatakan halal? Wah, ini hukum manusia. Bagus. Itu hukum manusia. Label MUI menyatakan halal. Hukumnya siapa? Hukumnya MUI. Setelah dipelajari dengan dalil Quran, dalil hadis, keterangan para ulama, kandungan makanan ini dinyatakan halal. Yang mengatakan halal siapa? Manusia. La hukma illa lillah, begitu. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Allah musta'an. Sufahaul ahlam. Barakallahu fik. Makanya mereka mengatakan kepada penguasa kaum muslimin sebagai tauhid, tidak mau pakai hukum tauhid, kata mereka. Allah musta'an. Kan hukum manusia. Kalau mereka mau jujur, kalau kamu nikah pakai hukum apa? Bikin KTP, hukum pemerintah. Terus jujur, barakallahu fiik. Sehingga kata mereka, kalau kami mampu punya bikin negara, kami akan bikin negara sendiri. Wah, berarti kamu betul, negara di dalam negara. Khawarij sudah. Sekarang kita belum mampu. Nah, berarti orang ini penyakit khawarijnya ada. Taqiyah. Taqiyah. Menutup kebid'ahannya. Asifatu Ar-Rabi'atu, sifat yang keempat. Annahum la yujawizu imanuhum hadajirahu. Bahwasanya mereka tidaklah yujawizu melewati iman mereka hanya di tenggorokannya. Imannya hanya lewat di hanajir, hanjar, yakni tenggorokan, hulqum. Imannya hanya di tenggorokan. Dalam riwayat yang lain, solatuhum, solatnya mereka hanya sampai di tenggorokan. Karena khawarij itu solat, rajin solat, rajin baca Quran, tapi hanya sampai di kerongkongan saja. Sholatnya, imannya, bacaan Qur'annya, ini ketenggorokan saja. Jadi amalkan isinya. Barakallah. Ini hadis Bukhari dari Ali bin Abi Thalib. Sifat berikutnya, al-ghamisah. Asifatul ghamisah, itu sifat yang kelima, annahum yahrujuna minad dini kama yahrujus sahmu minar ramiyah. Bahwa mereka keluar dari ad-din. Ad-din, kata Ibnu Hajar, al-haq, kebenaran. Ada yang mengartikan ad-din at-ta'ah, ketaatan. Kama yahruju as-sahmu, sebagaimana keluarnya busur panah, minaromiyah, dari sasarannya, sasaran buruannya. Somalayaudon fi, kemudian mereka tidak kembali lagi. Hadis Muslim, hadis Abu Dar, 2496. Mereka keluar dari Islam, mereka keluar dari agama, dari ketaatan kepada pemimpin, keluar dari al-haq, karena mereka tidak bersama al-haq, tetapi mengikuti ahwa, hawa nafsu. Keluar dari ad-din. Selanjutnya, sebagian ulama khilaf, apakah mereka kafir ataukah bukan kafir? Khilaf. Imam Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i wa ashabuhu dan para pengikutnya menyatakan bahwa mereka tidak sampai kufur, fasik saja. Baik. Sebagian mengatakan kufur karena dikatakan yamruqun, keluar. Khilaf. Baik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Dalam riwayat Bukhari, mereka keluar dari ad-din. Ad-din di situ adalah at-ta'ah, ketaatan. Sebagaimana keluarnya busur panah dari buruannya, hadis Bukhari nomor 5858, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yamruqun minal Islam. Keluar, yamruqun, keluar, melesit, lepas, mereka yamruq itu lepas, melesit dari kelompok Islam. Karena mereka ternyata memang memerangi kaum muslimin. Dalam hadis, yaqtuluna ahlul Islam wa yada'una ahlal awsan. Mereka memerangi umat Islam dan membiarkan penyembah apa? Berhala. ISIS mengarahkan rudal-rudalnya ke Ka'bah. Lihat, bukan ke tempatnya Yahud. Ini sebuah pertanyaan besar. Siapa dan kenapa bisa demikian? Ya. Berkali-kali ISIS, Syiah ingin menghancurkan Ka'bah dengan rudal-rudalnya. Alhamdulillah pertolongan Allah. Allah masih jaga Ka'bah dari makar-makar mereka kepada ahlu tauhid. Tapi kenapa tidak diarahkan ke tempatnya, negaranya orang yang memusuhi kaum muslimin, Yahud? Pertanyaan besar. Barakallah. Asifatus sadisah. Cukup. Insya Allah cukup, baru sampai nomor 5 sifat mereka. Kita lanjutkan insya Allah sifat yang ke-6 dan seterusnya. Wassallallahu nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.